بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وسبب رد الخوارج للرجم أنهم يردون السنة بالجملة dan sebab penolakan orang-orang khawarij terhadap hukum rajam adalah bahwasanya mereka menolak as-sunnah secara global. Wa tabi'ahum 'ala hadzal manhaji ba'da dzalika al-mu'tazilatu dan mengikuti mereka orang-orang khawarij di atas jalan ini setelahnya orang-orang mu'tazilah wa ghairuhum min ahlil bid'ah dan selain mereka dari kalangan ahlul bid'ah. فأخبار الآحاد صارت عندهم لا تقام بها الحجة maka khabar-khabar ahad jadilah di sisi mereka tidak tegak dengannya hujjah. Khabar-khabar ahad yaitu hadis-hadis yang datang dari sedikit jalan periwayatan. Wa yaruddunal mutawatirati wal qat'iyati minal qur'ani dan mereka juga menolak dalil-dalil yang datang dari banyak jalan periwayatan dan yang pasti penunjukannya dari Al-Quran. Yarudduna dalalatiha li'annaha la tufidul yaqina. Mereka menolak pendalilan dengan dalil-dalil tersebut karena menurut mereka dalil-dalil tersebut tidak memberikan faedah keyakinan. Wa khabarul ahadi ma yufidul ilma dan khabar-khabar ahad hadis-hadis yang datang dari sedikit jalan periwayatan menurut mereka orang-orang khawarij dan mu'tazilah tidak memberikan faedah ilmu. Summa yajurruhumus syaitanu ilan nususil qat'iyyati kemudian syaitan menyeret mereka kepada dalil-dalil yang bisa dipastikan kesahihannya demikian pula penunjukannya. Fayakunu hadan nassu qat'iyyus subuti minal qur'ani wa hadha an-nassu qat'iyyus thubuti min as-sunnati لأنها متواتر لكنه عندهم ظني الدلالة. Sehingga dalil ini yang bisa dipastikan ketetapannya, kesahihannya dari Al-Quran, dan dalil ini yang bisa dipastikan kesahihannya dari As-Sunnah karena ia mutawatir, datang dari banyak jalan periwayatan. Namun menurut mereka orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah hanyalah menunjukkan sangkaan belaka. فَيُبْتِلُونَ النُّصُوصَ بِهَذِهِ الْقَوَاعِدِ الضَّالَّةِ الْفَاسِدَةِ. Maka mereka pun orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah menggugurkan dalil-dalil dengan kaedah-kaedah yang sesat lagi rusak ini. Fal khawariju hujjatuhum anna rajma lam yarid fil Qur'ani, wahum yungkiruna al-ahada minas sunnati. Maka orang-orang Khawarij, alasan mereka menolak hukum rajam adalah bahwasanya hukum rajam tidak datang di dalam Al-Quran, dan mereka mengingkari hadis-hadis ahad dari As-Sunnah. فَأَبْطَلُوا هَذَا الْحَدَّ الْعَظِيمَ. Maka mereka pun menggugurkan hukum pidana yang agung ini, yaitu hukum rajam. وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُنْكِرُ الرَّجْمَ فِي وَقْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَكِنَّهُ تَفَرَّسَ. Dan tidak ada seorang pun mengingkari hukum rajam di masa Umar radhiyallahu anhu, akan tetapi beliau Umar radhiyallahu anhu memiliki firasat, yaitu memiliki firasat bahwa akan ada segolongan orang yang mengingkari, menolak hukum rajam. وَيَصْدُقُ فِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dan sesuailah pada Umar ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي مَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sungguh dahulu di masa yang telah berlalu sebelum kalian, dari kalangan umat-umat ada orang-orang yang memiliki firasat yang kuat, dan sungguh apabila orang seperti itu ada di umatku ini dari kalangan mereka, maka dia adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kana indahu firasatun radhiyallahu anhu wa idrakun lil haqqi في كثير من الأحيان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. Dahulu Umar radhiyallahu anhu memiliki firasat yang kuat dan pengetahuan akan kebenaran dalam banyak waktu di masa Rasul alaihi salatu wassalam. Kana yaqtarihul amra فيأتي الوحي مؤيدا له لاقتراحه رضي الله تعالى عنه. Dahulu beliau Umar radhiyallahu anhu mengusulkan sebuah perkara, lalu datanglah wahyu menguatkan perkara tersebut karena usulan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hadha min firasatihi, dan ini yang disebutkan di dalam hadis yang kita baca dalam pertemuan sebelumnya, yaitu akan ada orang-orang yang mengingkari hukum rajam. Ini termasuk di antara firasat Umar radhiyallahu anhu. Wa min tawakkuatihi allati waqa'at, dan ini termasuk di antara kekhawatiran-kekhawatiran Umar radhiyallahu anhu yang telah terjadi. Fa fi ahdihi lam yakun ahadun yunkirur rajma, maka di masa Umar radhiyallahu anhu tidak ada seorang pun yang mengingkari hukum rajam. Lakin jaa ba'dahu al-khawariju wa ankaru qadiyatar rajmi wa ankaru ba'd al-asyai. Akan tetapi datang sepeninggal Umar radhiyallahu anhu orang-orang Khawarij, dan mereka mengingkari permasalahan hukum rajam, dan mereka pun mengingkari sebagian perkara-perkara yang lainnya. Kama warada fi hadisi Mu'adata lamma sa'alat Aisyah radhiyallahu anha ma balul ha'idhi taqdi as-sawma wa la taqdi as-salata, sebagaimana datang di dalam hadis Mu'adah radhiyallahu anha. Tatkala beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa wanita yang haid tidak mengqada, kenapa wanita yang haid mengqada puasa namun tidak mengqada salat. Faqalat laha Aisyah radhiyallahu anha, aharuriyatun anti? Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Mu'adah, apakah engkau adalah seseorang yang berpemahaman khawarij? Qalat la, walakinnani as'alu. Maka Mu'adah mengatakan, tidak, akan tetapi aku bertanya. Khafat antakuna minal khawariji. Aisyah radhiyallahu anha khawatir Mu'adah termasuk di antara orang-orang khawarij. لأنهم هم الذين بدأوا يتكلمون في هذه المسائل. Karena sesungguhnya merekalah orang-orang Khawarij yang mulai membicarakan permasalahan-permasalahan ini. Wa bada'u yujibuna qada'a as-salati 'alal ha'idhi. Dan mereka orang-orang Khawarij mulai mewajibkan mengqada' salat bagi wanita yang mengalami haid. Faqalat laha, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Mu'adah, kunna nahidu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, fanu'maru biqada'i sawmi wala nu'maru biqada'i salati. Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Mu'adah, dahulu kami mengalami haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami diperintah untuk mengqada puasa dan kami tidak diperintah untuk mengqada salat. Faja'al khawariju fa'aujabuhu li'annahum la ya'khuduna bis-sunnati. Lalu datanglah orang-orang Khawarij, kemudian mereka mewajibkan untuk mengqada salat bagi wanita yang mengalami haid, karena mereka orang-orang Khawarij tidak mengambil sunnah. Fakhalafu bihadhihi dhalalati, maka mereka orang-orang Khawarij menyelisihi sunnah dengan kesesatan ini. Falamma sa'alatha mu'adatu ma balul ha'idhi taqdi as-sawma wa la taqdi as-salata, qalat laha ahruriyatun anti. Maka tatkala Mu'adah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa wanita yang haid mengqada puasa namun tidak mengqada salat? Aisyah radhiyallahu anha pun berkata kepada Mu'adah, apakah engkau adalah seseorang yang berpemahaman Khawarij? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal mashu 'ala al-khuffaini sunnatun, dan mengusap dua khuf, yaitu tatkala berwudu, sunnah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, unzur rahimakallahu كيف قرن هذه المسألة بالتي قبلها. Perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, bagaimana Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengiringkan permasalahan ini, yaitu mengusap dua khuf dengan permasalahan yang sebelumnya, yaitu hukum rajam. fahadihi da'ur rawafidhi, maka ini adalah penyakit orang-orang Syiah Rafidhah, yaitu mereka mengingkari disyariatkannya mengusap dua khuf dalam berwudu. Wallati qablaha da'ul khawariji, dan permasalahan yang sebelumnya adalah penyakit orang-orang khawarij, yaitu mengingkari hukum rajam. Al-mashu 'alal khuffaini sunnatun mutawatiratun, mengusap dua khuf dalam berwudu merupakan sunnah yang datang dari banyak jalan periwayatan. Min hadisi Aliin radhiyallahu anhu, dari hadis Ali radhiyallahu anhu. Wa min hadisil Mughirah bin Syu'bah, dan dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Wa min hadis Jarir, wa huwa ashharuha, dan dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dan itulah yang paling masyhur. Wa hadis Safwan bin Assal, dan hadis Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. وبعضهم يقول أحاديث المسح بلغت 70 حديثا. Dan sebagian mereka, para ulama, mengatakan bahwa hadis-hadis yang menunjukkan disyariatkannya mengusap dua khuf mencapai 70 hadis. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ 40 حَدِيثًا, dan sebagian mereka mengatakan mencapai 40 hadis. كُلٌّ يَقُولُ عَلَى حَسَبِ مَا بَلَغَهُ عِلْمُهُ, masing-masing mengatakan sesuai dengan apa yang sampai padanya ilmunya. Asyahidu, intinya adalah anna ahadithal mashi alal khuffaini thabitatun mutawatiratun anin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hadis-hadis tentang mengusap dua khuf sahih datang dari banyak jalan periwayatan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa khalafa fiha ar-rawafidhu falam yarau al-masha 'ala al-khuffaini, dan menyelisihi padanya orang-orang Syiah Rafidhah karena mereka tidak memandang disyariatkannya mengusap dua khuf. Wa hadha min dalalatihimul katsirati allati khalafu fiha, dan ini termasuk di antara kesesatan-kesesatan orang-orang Syiah Rafidhah yang begitu banyak yang mereka menyelisihi sunnah padanya. Wa ma'al asafi zada syarruhum wa zadu ma'a mururil ayyami was-sinina inhirafatin fil aqaidi, dan sangat disayangkan bertambah keburukan mereka mereka bertambah bersamaan dengan berlalunya hari dan tahun. Penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah, wanhirafun fil fiqhi wa fis sahabati wa fil qur'ani wa fi asy-syai'il katsiri alladhi qad yakununa fihi syarrun 'alal islami minal yahudi wan nasara. Penyimpangan di dalam fikih, penyimpangan tentang para sahabat, penyimpangan tentang Al-Qur'an dan yang lainnya sangat banyak yang bisa jadi padanya mereka orang-orang Syiah Rafidah lebih buruk terhadap Islam daripada orang-orang Yahudi dan Nasara. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun permasalahan yang selanjutnya adalah tentang bahwa mengqasar salat di dalam safar termasuk sunnah. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum.